pertanyaan dari 0857 2657 sekian sekian ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon nasihatnya bagi kami para istri yang terkadang malas dalam memberikan pelayanan kepada suami. Ini terutama dalam hal kebutuhan biologisnya. Nah, emang ini banyak terjadi dan banyak ditanyakan. Wallahu ta'ala alam, mengapa kok para wanita malas dalam memberikan pelayanan pada suami? Padahal perkara itu dibutuhkan bukan hanya oleh suami, dibutuhkan pula oleh para istri, para wanita. Barakallahu fikum. Untuk para istri harus melawan rasa malas tadi. Artinya Rasulullah SAW menyatakan, kalau suamimu datang keranjangmu meminta darimu, maka berikan, walaupun dalam keadaan engkau sedang sibuk, sedang apa, berikan. Bahkan dalam riwayat, walaupun di dalam kendaraan. Ini barakallahu fikum, betapa pentingnya seorang istri melayani suami. Karena kalau suami dalam keadaan tidak dipenuhi hasratnya, maka kemungkinan fitnah pada dirinya lebih besar. Kalau urusannya hanya dia nikah lagi, itu saya anggap perkara yang tidak mengapa. Soal dia tidak salah sama sekali, karena ta'adud dibuka pintunya dalam Islam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fankihu minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Tetapi yang lebih dikhawatirkan kalau kepada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ingatlah ancaman Rasulullah SAW kepada para wanita. Barang siapa yang ketika suaminya meminta dan tidak diberi, kemudian suaminya marah, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai subuh. Ini sangat mengerikan. Kaitannya dengan laknat. Mungkin akan bertanya, mengapa kok ancamannya begitu besar? Karena akibatnya pun begitu besar. Engkau membuka pintu fitnah bagi laki-laki, bagi para suami. Membuka pintu fitnah artinya, Rasulullah SAW mengatakan di antara hikmah pernikahan adalah aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Hikmah pernikahan adalah menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya dari yang haram. Tetapi kalau itu tidak dipenuhi, berarti mata kurang tertunduk dan juga kemaluan akan jatuh pada yang haram. Artinya akan terlanggar kehormatan. Sehingga kaitannya sangat besar, akan terjadi fitnah di muka bumi. Tetapi saya melihat, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, sebab para wanita malas untuk melayani suami, biasanya, ini maaf ya, biasanya karena sang suami ketika jima tidak memikirkan istrinya, apakah dia sudah mencapai kepuasan atau belum. Beberapa wanita sampai ada yang berkata, aku gak pernah tahu rasanya nikmatnya jima. Subhanallah, berapa tahun dia nikah dengan suaminya, gak tahu kayak apa nikmatnya jima dengan suami. Maka suaminya kita tanya, dengan hati kamu kalau jima bagaimana? Ini maaf ya, saya nanya lebih dalam karena memang ada permasalahan dan ada problem di kalian, harus diselesaikan. Cerita begini, kita sampaikan nasihat pada sang suami, berikan kepuasan sampai dia mencapai ejakulasi, sampai dia merasakan puncaknya kenikmatan, baru urusanmu. Jangan egois memikirkan diri sendiri. Kamu sudah selesai, tidur. Maka sang istri akan bengong, kok gini aja ya. Ini beberapa terjadi, beberapa kali. Sehingga dari sana, dari sini, saya nasihati kedua-duanya. Seorang istri, jangan menolak. Karena tidak ada susahnya, tidak ada beratnya bagi sang istri. Kalaupun dia sedang capek, dia tidak perlu ngapa-ngapain. Hanya membuka pintu dan kesempatan. Artinya, tidak nolak gitu saja. Barakallahu fikum. Tetapi sang suami juga dinasehati, jangan-jangan engkau kalau jima hanya memikirkan saya sudah puas, selesai. Tidak berpikir apakah istri sudah puas atau belum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berarti tanpa alasan, seorang istri gak boleh menolak. Jangan menolak. Walaupun kamu masih belum mengerti, tetapi kenapa kok begini ya? Kok rasanya malas saya jima? harusnya seorang istri dan seorang suami terbuka. Tidak mengapa. Iya. Dalam masalah seks terbuka. Saya pengennya seperti ini, pengennya seperti itu. Kamu jangan terlalu cepat, saya gak ngerasakan apa-apa. Misalnya, itu wajar-wajar saja bagi suami istri untuk berbicara seperti itu. Tidak tabu, tidak aib. Berarti intinya komunikasi, Ustaz, ya? Komunikasi harus lancar dan terbuka. Wallahu ta'ala ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari pendengar kita di nomor 0857-7968 sekian-sekian ya. Ini pertanyaan sangat panjang, tapi kita singkat saja poin-poin pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah hampir 7 bulan menikah, dan awal menikah suami saya pernah memberikan nafkah lahir 500 ribu, sampai sekarang belum pernah memberikan lagi ya. Ini untuk nafkah sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan, Mas Ustaz. Sampai 7 bulan belum pernah memberikan nafkah lagi. Dan untuk masalah nafkah lahir pun sama, dari semenjak menikah sampai sekarang sama sekali belum pernah memberikan nafkah lahir batin, kurang, Ustaz. Yang tadi aneh, yang ini lebih aneh lagi. Nah, Ustaz. Nah, terus. Dan untuk komunikasi juga ini harus istrinya yang duluin, Ustaz. Istrinya yang mendahului untuk komunikasi, untuk tanya kabarnya, baru suaminya memberikan kabar gitu kan. Kalau enggak ditanya sama sekali enggak memberikan kabar, lagi di mana, lagi seperti apa gitu kan. Dan mungkin beliau bingung, orang tuanya menyuruh beliau cerai karena memang kurang diabaikan. Beliau udah nikah ya selama 7 bulan, baru 500 ribu sampai sekarang nafkah lahirnya, dan nafkah batin sama sekali belum pernah diberikan oleh suaminya. Dan dengan alasan sibuk kerja, suami saya kerja di luar kota, pulangnya pun gak tentu sehari di rumah, dan kadang berbulan-bulan tidak pulang, dan tidak pernah memberikan kabar kecuali saya yang bertanya. Jika saya protes dan mengeluh, suami saya marah dan bahkan memblokir WA saya. Bahkan ibu saya pun sempat menyuruh saya untuk bercerai karena tidak tega melihat kondisi saya yang selalu diperlakukan tidak adil dan seperti diabaikan. Nasihatnya gimana, Sat, ya, dari antum? Barakallahu fikum. Ya. Wafikum barakallah. Ini suatu keanehan sesungguhnya. Bagaimana menikah 7 bulan dalam keadaan dia tidak pernah memberikan nafkah batin, kemudian juga bahkan baru memberi 500 ribu selama 7 bulan. Ini pertanyaan saya, dia menikah untuk apa? Begitu. Sehingga kita agak bertanya-tanya mengapa dan kenapa. Sebab inti pernikahan adalah menghalalkan itu, urusan jima. Kalau dia memiliki istri yang lain misalnya, maka tidak boleh membiarkan istri yang satu dibiarkan seperti itu, dikunjungi juga jarang, dikasih nafkah batin juga tidak, nafkah lahir juga tidak diberi. Maka ini menentang ucapan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 129. Kata Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Memang kalian gak akan bisa mampu adil dalam para istri-istri atau dalam mengiliri istri-istri. Walaupun kalian bersungguh-sungguh, tetap ada kecenderungan. Tetapi kata Allah, fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Tetapi jangan kecenderunganmu sama yang satu sampai mengabaikan yang lain, sehingga kalian membiarkan dia kal mu'allaqah. Mu'allaqah adalah barang yang tergantung. Diperlakukan sebagai istri juga tidak, dicerai juga tidak. Seharusnya dia harus memilih salah satunya. Kalau dia mau menceraikan, ceraikan dengan baik. Kalau dia masih ingin menjadi suaminya, maka berikan nafkah lahir dan batinnya. Perlakukan sebagai istri. Ini ancaman dari Allah SWT kepada para suami, jangan membiarkan istrinya kal mu'allaqah. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Jangan kamu cenderung pada istri yang satu mengabaikan yang lain. Dibiarkan seperti barang tergantung, diperlakukan sebagai istri juga tidak, dicerai juga tidak. Itu namanya mu'allaqah, barang tergantung. Apalagi kalau si suami ini tidak punya istri lain, lebih aneh lagi. Biasanya kejadian begini itu karena dia punya istri lain di tempat lain. Maka tidak boleh kecenderunganmu pada istri yang lain sampai menyia-nyiakan seorang istri. Baik, itu ancaman bagi suaminya. Adapun bagi istri yang bertanya atau bagi wanita yang bertanya, perkara seperti ini sudah boleh untuk menuntut cerai. Artinya sudah diterima dalam pengadilan Islam kalau engkau ingin gugat cerai. Maka tidak mengapa untuk mentaati ibumu untuk gugat cerai pada suaminya karena tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi kalau mau sabar pun silakan. Sebab ada beberapa wanita yang sabar walaupun tinggal setahun atau dua tahun. Tetapi karena wanita tadi tahu suaminya itu pergi belajar di luar negeri bersama para ulama, maka dia sabar, gak dikasih apapun. La nafkah lahir wala batin bahkan dua tahun. Dia sabar karena tahu masalah ini. Sehingga saya jawabnya bukan cerailah, bukan, atau gugat cerailah, bukan. Tapi engkau sudah punya alasan yang syar'i untuk gugat cerai. Kalau mau sabar, silakan, barangkali ada sesuatu yang engkau lebih tahu dari saya tentang suamimu, maka silakan sabari. Kalau mau gugat cerai pun, sudah ada alasan yang syar'i untuk meminta cerai ke pengadilan, dan bisa jadi di pengadilan pun akan diterima kalau keadaannya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ditinggal jihad fisabilillah, batasannya wanita kuat itu 6 bulan. Dalam riwayat 4 bulan. Dan itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberangkatkan pasukannya, tiba-tiba beliau sebagaimana biasanya berkeliling di kampung untuk melihat keadaan rakyatnya, terdengar seorang wanita yang mengeluh dengan membacakan syair-syair. Di antara kalimatnya, kalau saja bukan karena takut pada Allah, ranjang ini akan bergoyang. Artinya enggak kuat ditinggal suaminya sekian lama. Maka Umar takut, ini gara-gara saya berangkatkan pasukan. Dia datang kepada anaknya Hafsah, bertanya berapa lama seorang wanita kuat untuk menahan dirinya ditinggal suaminya, jadi tanpa ada nafkah batin. Dikatakan kami kuat sekian bulan. Sehingga keadaan wanita yang bertanya ini ditinggal 7 bulan itu pasti perbatasan. Kalau mau sabar sedikit, barangkali ada perubahan, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya, adakah batasan berhias bagi istri dalam rumah? Batasan berhias bagi istri dalam rumah adalah larangan-larangan di dalam sunnah, di dalam syariat. Jadi berhiaslah untuk suamimu seperti yang kau mau dan seperti yang dimaukan oleh sang suami. Karena berhiasnya untuk suami, maka apa yang dia suka? Kalau dia tidak suka, ya jangan. Karena suami tidak suka. Tetapi barakallahu fikum, kalau yang haram, maka jangan. Berhias dengan yang haram, misalnya mencabut bulu alis diganti pensil, haram. Atau pakai tato, haram. Atau mengukir gigi, haram. Atau menyambung rambut, rambutnya disambah rambut lain, haram. Dan sama seperti itu menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu. Yang seperti itu barakallahu fikum yang dilarang. Selebihnya silakan berhias untuk suamimu, untuk menyenangkan suamimu dan apa yang disukai oleh suamimu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya sudah menikah namun sudah berpisah sekitar tahun keempat di tahun ini. Suami saya sudah menikah kembali. Selama perpisahan ini kami, saya dan anak-anak jarang dinafkahi. Dan akhirnya sayalah yang menafkahi anak-anak. Pertanyaannya, apakah saya masih boleh meminta tanggung jawab kepada suamiku, mantan suamiku mungkin ya, mengenai nafkah saya dan anak-anak? Mohon jawabannya, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Anak-anak itu perlu dibahas. Apakah anak-anak kecil atau anak-anak dewasa? Sebab kalau anak itu kecil, maka dia masih di masa habonah namanya. Masa habonah itu adalah haknya seorang ibu untuk meliharanya. Tetapi kalau dia dewasa, dia suruh memilih mau tinggal sama ibunya atau tinggal sama bapaknya. ketika masih kecil dan sebagainya, dan itu adalah yang masih perlu kasih sayang, apalagi perlu susu ibunya dan sebagainya, maka itu suami atau bapak, maksud saya, bukan suami lagi karena sudah cerai, bapak si anak tadi bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya karena masih menyusui. Tetapi kalau sudah tidak lagi di masa hadanah, maka masing-masing. Kalau dia memilih hidup sama suami, ya suami yang bertanggung jawab. Kalau suami lagi, bapak mantan, iya mantan suami. Kalau dia memilih untuk hidup sama bapak, ya sama bapak yang bertanggung jawab. Kalau dia lebih memilih hidup sama ibunya, ya sama ibunya yang bertanggung jawab. Wallahu ta'ala. Tapi kalau sudah balik itu jawab. Iya kalau bukan sudah balik, sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa memahami. Sudah paham. Iya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.